Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab I'anatut Thalibin. Ini masih membahas seputar hukum bismillah ya. Di video sebelumnya itu sebenarnya belum selesai pembahasannya, tapi sudah saya potong. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tutlabu ala safa sifil umur. Kakan si Ziblin. Bismillahirrahmanirrahim, tidak disunahkan untuk memulai perbuatan-perbuatan yang hina, yang dianggap hina atau rendah atau perbuatan remeh ya. Contohnya misalkan menyapu kotoran. Menyapu kotoran ya, kotoran binatang atau yang lain itu termasuk safa sifil umur, perbuatan yang hina. Mengapa tidak disunahkan mengucapkan bismillah saunan lismihi ta'ala aniktironihi bil muhakkarat? Supaya nama Allah tidak disebutkan untuk hal-hal yang remeh ya. Jadi agar nama Allah tidak bersama dengan hal-hal yang remeh, hal-hal yang hina. Menyapu kotoran itu kan hina ya. Menyapunya tidak hina sebenarnya, kotorannya itu yang hina. Jadi masa kita mau menyapu kotoran mengucap bismillah itu kan juga kurang punya etika dengan Allah ya. Walhasil, nah ini kesimpulannya. Walhasil annaha ta'tarihal ahkamul khamsatu. Kesimpulan dari penjelasan tadi sekaligus video sebelumnya, bismillah memiliki lima hukum. Ini kesimpulannya. Al-wujubu kama fi sholati indana ma'asyiras safiyah. Hukum yang pertama adalah wajib. Hukum wajib ini berlaku di saat kita melakukan sholat. Kita ini yang dimaksud ya mazhab Syafi'i. Jadi mengucapkan bismillah di dalam sholat, lebih khususnya di saat membaca Al-Fatihah, itu hukumnya wajib. Artinya kalau tidak membaca bismillah ya sholatnya tidak sah, berdosa ya. Melakukan sholat yang tidak sah itu kan berdosa. Tapi ini terkhusus untuk mazhab kita saja. Karena mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu mengatakan ayat pertama surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Alhamdulillahirrabbilalamin itu ayat kedua. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dikarenakan Bismillah ini termasuk bagian dari Al-Fatihah, maka kalau kita tidak membacanya ya sholatnya tidak sah, karena tidak membaca sebagian dari surat Al-Fatihah. Wal istihbabu aynan kama fil wudu'i wal wusli. Hukum yang kedua adalah sunnah. Namun sunnah ini nanti dibagi dua. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sunnah ain itu ya sama seperti fardu ya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Jadi ain dan kifayah itu sebenarnya tidak hanya pembagian fardu. Sunnah juga ada, sunnah ain dan sunnah kifayah. Kalau sunnah ain berarti kesunahan yang disunahkan untuk semua orang, tidak bisa diwakili oleh sebagian orang. Kalau kifayah bisa diwakili. Sunnah ain itu dicontohkan seperti wudu dan mandi. Jadi sebelum wudu sunnah mengucapkan bismillah, sebelum mandi juga sunnah mengucapkan bismillah, dan itu sunnahnya tergolong sunnah ain. Wa kifayatan kama fi aklil jama'ati wa kama fi jima'i zaujaini. Fatak fi tasmiyatu ahadihima. Yang kedua adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah pengertiannya tadi ya, kesunahan tapi bisa diwakili oleh sebagian orang, bisa dilakukan oleh sebagian saja. Contohnya seperti makan bersama-sama. Makan bersama-sama itu kesunahan bismillah tidak disunahkan untuk semuanya. Maksudnya untuk menggugurkan kesunahan itu tidak harus dilakukan semua, cukup sebagian saja. Jadi misalkan kita makan bersama ya, satu piring besar, kita makan lima orang. Itu kalau sudah ada satu yang membaca bismillah itu kesunahannya sudah didapatkan ya. Tapi tetap yang mengucapkan itu yang dapat pahala paling banyak. Tapi jangan diartikan kalau satu sudah membaca yang lain tidak sunnah, tidak bisa seperti itu. Kesunahannya bisa gugur kalau dilakukan sebagian. Tapi andai kata semuanya melakukan ya tidak apa-apa. Ya tetap mendapat kesunahan. Kemudian contoh yang lain berhubungan badan antara suami istri. Ini sebelum melakukan hubungan badan itu sunahnya mengucap bismillah. Tapi kesunahannya tergolong kesunahan kifayah. Artinya salah satu dari keduanya kalau sudah membaca bismillah ya kesunahannya sudah didapatkan. Tidak harus keduanya baca bismillah, tapi cukup salah satu karena tergolong kesunahan yang kifayah. Kama qala Syamsu Ar-Romli annahu dhahir. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Syamsuddin Ar-Romli ya. Wa tahrimu fil muharrami dzati. Hukum yang ketiga adalah haram. Haram, contohnya sudah dijelaskan ya di dalam video sebelumnya. Dan keharaman ini terkhusus untuk keharaman yang tidak disebabkan oleh hal lain. Wal karohatu fil makruhi adzati. Hukum yang keempat, makruh. Sama seperti hukum haram, makruh ini terkhusus kemakruhan yang sifatnya dikarenakan dirinya sendiri, bukan dikarenakan ada faktor yang lain. Contohnya sudah disebutkan di video sebelumnya ya. Contoh kemakruhan yang dzati itu melihat kemaluan istri. Contoh keharaman yang dzati ya banyak ya. Contohnya zina. Wal ibahatu fil mubahati lati la syarafa fiha. Karena kelimatain min makanin ila akhor. Kemudian hukum yang terakhir, hukum yang kelima adalah ibahah. Ibahah ini ya, mengucap atau tidak sama saja hukumnya. Tidak ada kesunahan, ya tidak ada kemakruhan. Melakukannya tidak mendapat apa-apa, meninggalkan juga tidak mendapat apa-apa, itu mubah. Hukum bismillah ini mubah kalau dilakukan untuk hal-hal yang mubah yang tidak ada kemuliaan. Jadi hal yang mubah tapi hal itu tidak ada kemuliaannya. Contohnya seperti memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Misalkan saya memindahkan HP, memindahkan handphone dari kamar ke ruang tamu misalkan, itu kan perbuatan yang tidak ada keutamaannya. Itu kalau saya memindahkan dengan mengucap bismillah itu ya tidak dapat apa-apa. Kecuali kalau perbuatan mubah tapi ada kemuliaannya. Kadzakila. Penjelasan ini adalah penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama. Wa inna maftataha syarihu kitabahu bil basmalati iktida'an bil kitabil aziz. Mengapa penulis Fathul Mu'in memulai kitabnya dengan bismillah? Alasannya karena mengikuti Al-Qur'an. Mengikuti kitab yang mulia yaitu Al-Qur'an. Kita tahu dalam Al-Qur'an itu halaman pertama yang kita buka itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi agar tulisan yang ditulis ini memiliki atau mendapatkan keberkahan yang sama dengan keberkahan Al-Qur'an, maka penulis meniru hal itu. Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtaru au aqta'u au ajdam. Alasan yang kedua karena mengamalkan sabda Nabi yang berbunyi setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka perbuatan itu sama seperti hewan yang tidak memiliki ekor atau sama seperti hewan yang tidak memiliki kaki atau sama seperti seseorang yang menyidap penyakit lepra ya, penyakit juzam. Ini huruf au ini sebenarnya bukan satu hadis yang utuh, tetapi ada beberapa riwayat ya. Satu riwayat berbunyi abtar, yang lain berbunyi akto, dan yang lain lagi berbunyi ajdam. Ini dikumpulkan dalam satu. Wal makna ala kullin annahu nakisu wa qalilul barakah. Semua riwayat ini, abtar maupun akto maupun ajdam, itu maksudnya satu, walaupun berbeda redaksi, berbeda arti, tapi maksudnya satu. Maksudnya yaitu perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah itu berkahnya kurang, berkahnya sedikit ya. Jadi hewan yang tidak punya ekor, hewan yang tidak punya kaki, atau seseorang yang terkena penyakit lepra itu adalah ungkapan untuk kurang atau sedikitnya berkah. Wakilatul barokah. Ini kalau di Bajuri cukup cukup apa? Cukup panjang pembahasannya ya. Jadi bisa ditengok di pembahasan Bajuri. Wakilatul barokati fi kulli syai'in bihasabihi. Kurang berkahnya sesuatu itu bermacam-macam, tergantung kemanfaatan dari sesuatu itu sendiri. Fa qillatuha fi nahwi ta'lif qillatun difa'in nasi bihi wa qillatu thawabi 'alaihi. Kurang berkahnya tulisan adalah sedikit kemanfaatan yang diperoleh oleh pembaca dan juga pahalanya juga sedikit. Jadi tulisan atau kitab yang dianggap sedikit manfaatnya adalah tulisan yang kurang bermanfaat bagi orang lain dan pahalanya juga sedikit. Wa fi nahwil akli qillatun difa'il jismi bihi. Kurang berkahnya makan, kurang atau sedikitnya berkah makan adalah sedikitnya kemanfaatan yang didapatkan oleh badan ya, dengan makanan itu. Jadi makanan yang kurang berkah adalah makanan yang kurang bisa bermanfaat untuk tubuh, untuk badan, terutama untuk digunakan ibadah ya. Ini terima kasih yang sudah subscribe. Kemudian di halaman berikutnya, wa fi nahwil qiraati qillatun difa'il qari biha liwaswasati syaitani lahu hinait. Kurang berkahnya membaca baik itu membaca Al-Qur'an maupun membaca apa ilmu syariat atau yang lain ya. Membaca yang kurang berkah itu adalah kurang bermanfaat bagi pembacanya. Jadi kadang kita membaca itu kan ya kadang ya tidak masuk ke hati. Kadang sekarang baca satu detik kemudian sudah lupa. Itu namanya kurang bermanfaat ya. Kurang bermanfaat karena tidak dimulai dengan bismillah. Di sini dijelaskan ketidakmanfaatan pembaca itu karena gangguan setan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah itu ya setan mengganggu, setan mendekat. Sehingga apa yang kita baca itu terkadang tidak masuk ya. Tidak masuk ke otak apalagi ke hati. Atau ya masuk tapi mudah lupa ya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan semoga masih semangat mengikuti kajian ya anak ini. Mohon doanya semoga lancar dan bisa selesai sampai juz 4 ya. Wallahu a'lam bishawabih.